Bagaimana dengan seseorang yang terkena sihir? Lalu sihir itu sudah diatasi dengan amalan soleh dan meningkatkan tauhid. Tetapi ternyata yang bersangkutan masih bisa terkena sihir lagi. Apakah benar bahwa orang yang sudah pernah terkena sihir tidak bisa menolak sihir yang datang? Maksudnya, walaupun sudah hidup dalam tata cara sunnah Rasulullah, tetap masih bisa terkena sepanjang pengirim sihir itu belum kesampaian misinya. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Minum dulu ya. Orang yang terkena sihir, sebab-sebabnya banyak. Dan semuanya adalah sesuatu yang mempunyai nilai hitam. Syahwat berlebihan, marah berlebihan, dendam, hasad, jin-jin jahat, iya. Dan untuk melawannya, cahaya berupa iman, tauhid, ayat-ayat Al-Quran, dan semacam itu. Iya. Pengaruh sihir akan tetap ada selama kekokohan cahaya kita berkurang. Itu logikanya. Iya. Kapan masih ada? Berarti kekokohan amalan soleh kita, iya, kekokohan tauhid kita ini masih perlu ditingkatkan. Yang jelas, siapa yang betul-betul kokoh di atas amalan soleh, Quran, sunnah, zikir-zikir, sihir apapun tidak akan bisa bertahan di situ. Itu pasti. Iya. Tapi kenapa kadang masih masuk? Sebabnya pertama, mungkin sunnah yang kita tegakkan masih setengah-setengah. Iya. Atau mungkin hanya apa yang nampak, sementara batinnya kita belum tegakkan. Kita berzikir, zikir pagi dan sore, membaca ayat kursi, membaca tiga kul, tetapi makna dan jiwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kita belum tanamkan. Jadi perlu ada upaya. Ketika gangguannya belum terlalu, apa gangguannya masih mengganggu, maka itu artinya kita dituntut untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru disitulah hikmah cobaan ini. Kita terkena sihir atau semacam itu cobaan dari Allah. Ada hikmah besar di balik itu. Allah ingin kita semakin dekat dengannya. Banyak sekali manusia, iya, tidak bisa didekatkan oleh Allah. Apa? Tidak bisa dijadikan sadar untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan cara seperti ini. Allah jadikan kena, baru dia mengenal Tuhan. Bahwa setelah dia berusaha mencari pengobatan-pengobatan, ternyata yang paling baik membaca ayat-ayat Quran. Oh itu, setelah dia coba, oh ini yang paling baik. Akhirnya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui metode itu. Iya. Tetapi metode ini jamaah, iya, harus kita pahami hikmah di balik semua itu. Allah ingin dekat kepada kita. Karena itu, jangan membaca ayat Al-Quran semata karena ingin lepas dari sihir. Berarti kita belum masuk dalam hikmahnya. Baca ayat Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baca ayat Al-Quran untuk mendapatkan ilmu sebagai hidayah, sebagai kekuatan kita, sebagai cahaya bagi kita. Baca ayat Al-Quran untuk akhirat kita. Baca ayat Al-Quran untuk kebaikan, untuk keimanan kita. Baca ayat Al-Quran untuk penjagaan. Ini niat diikutkan saja. Agar supaya apa? Bacaan Al-Quran, zikir kita, ibadah kita, itu menjadi bacaan dan ibadah yang hakiki, yang sejalan dengan hikmah adanya cobaan itu. Al-ikhwah rahimahkumullah. Baik, hal yang lain, kadang orang ini sebenarnya sudah bagus penjagaannya. Yang mau masuk itu, dengan zikirnya, dengan kedekatannya kepada Allah, sudah berhasil mengeluarkannya. Tetapi, datang lagi, terkirim lagi. Nah, ini. Jadi bukan artinya di dalam masyarakat, tetapi memang kiriman baru. Ini berarti ada, kalau kondisinya seperti ini, berarti ada yang memang berusaha ingin mencelakakan kita. Yang seperti ini, kita tidak punya campur tangan untuk jangan. Iya. Kalau memang mau datang, datang saja. Kita siap saja, selesai. Iya. Kalau begitu setiap saat harus siap, Ustaz. Memang sepertilah hidup di muka bumi. Setiap saat seseorang harus siap menghadapi godaan syaitan. Ketahuilah, tak seorang pun yang akan lepas dari gangguan syaitan. Tidak para sahabat, bahkan tidak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi juga diganggu oleh syaitan. Iya. Sampai-sampai diganggu, Nabi diganggu oleh salat, dalam salatnya. Yang mengganggu Nabi tidak tanggung-tanggung. Ifritnya langsung. Sementara salat Nabi, ifrit datang. Mau memutus salat Nabi. Ini Nabi diganggu juga. Tapi Nabi langsung maju. Mencekik ifrit. Iya. Dan Nabi teringat keutamaan yang Allah beri kepada Nabi Sulaiman. Bahwa penguasaan terhadap jin hanya diberikan kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya beliau, iya, tidak membunuhnya. Kata beliau, seandainya bukan mengingat itu, maka saya akan ikat dia di tiang masjid Madinah supaya menjadi permainan anak-anak. Alihwa rahimahumullah. Jadi ada yang memang yang sering datang. Yang sering datang ini, sekali lagi, tidak mungkin kita terlepas darinya. Setiap orang akan kena sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin beriman, harus siap menghadapi cobaan yang lebih besar. Gangguan yang lebih hebat. Iya. Dan inilah hidup dan hakikat hidup di muka bumi. Hidup untuk siap menghadapi cobaan yang lebih besar. Guna apa? Guna meraih pertolongan Allah yang lebih besar. Rahmat Allah yang lebih besar. Yang mana pertolongan dan rahmat, kebaikan dan keutamaan dari Allah inilah yang kita kumpul untuk akhirat kita. Jadi kalau tidak ada gangguan seperti itu, kita mau mengumpul apa? Iya. Kalau orang bertanding, bisakah menang kalau tanpa lawan? Kalau orang balapan, bisakah akan semakin laju kalau tidak ada yang mengejar? Harus ada lawan. Untuk jawab, untuk perkara ini, coba perhatikan surah ini. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sampaikannya Muhammad, saya meminta perlindungan. Bilang, saya meminta perlindungan dengan Rob manusia, penguasa manusia, sembahan manusia, min syar, dari bahaya. Bahaya siapa? Bahaya syaitan yang disifati dengan tiga sifat. Yang pertama, al-waswas. Yang kedua, al-khannas. Yang ketiga, alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Coba lihat pertama ini. Yang pertama, al-waswas. Al-waswas, kata sifat dari waswasa. Ini bentuk kata pertama dengan kata ketiga, sama. Kata kedua dengan kata keempat, sama. Iya. Huruf pertama dan huruf ketiga sama. Wow. Huruf kedua dan huruf keempat sama. Asin. Iya. Bentuk seperti ini menunjukkan sesuatu yang berulang. Sesuatu yang berulang. Waswasah. Artinya apa? Bisikan yang terus berulang-ulang. Itu waswasah. Sekarang, sifat syaitan, kata Allah, al-waswas. Ini kata sifat. Allah mensifatinya sebagai makhluk yang mempunyai sifat yang memang membisikkan dan terus membisikkan. Bukan dalam bentuk kata kerja. Yang melakukan pekerjaan membisikkan. Bukan. Tetapi yang bersifat sebagai pembisik. Kalau bersifat sebagai pembisik berarti apa? Pasti sangat mahir. Sangat mahir dalam sifat ini. Pasti itu. Tidak boleh tidak. Apalagi pakai al. Lebih mengerikan lagi di sini. Sebab pakai al. Al di sini kata sifat kalau sudah pakai al berarti menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan dalam menguasai sifat itu. Karena itu jangan tanyakan lagi ngerinya. Iya, syaitan ini sangat luar biasa dalam memberikan was-was. Dia tahu siapa yang dihadapi. Dia tidak peduli. Dia sudah tahu cara mematikannya. Tahu bagaimana mengelabui setiap orang. Kemudian lihat sifat kedua, al-khannas, dari kata khanas. Yang maknanya apa? Yang datang pergi. Ini pun kata sifat, pakai al lagi. Yang betul-betul hebat dalam datang pergi. Ketika kita pukul dia dengan zikir, pergi. dan pasti datang lagi. Sebab apa? Khannas. Itu sifatnya memang. Khannas. Pasti datang lagi. Kita tidak akan mungkin bisa lepas dari hal itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Ditambah lagi dia mempunyai sifat apa? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan di dalam hati manusia. Yang membisikkan di dalam hati manusia, dada manusia. Kalau menghadapi yang seperti ini kita luar biasa ini, mengerikan cobaan ini. Karena itu hadapi dengan apa? Hanya meminta pertolongan kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Iya. Semakin hebat cobaan, semakin sempurnakan tawakal kepadanya. Umay yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti mencukupinya.